kita baru berjumpa dan kenalan. Namamu dan namaku baru terucap tadi malam. Sudah kau genggam jemari tanganku, sudah kau belai pun rambut ini, sudah kau bisikan kata pengantin di telingaku. Mama, mama yang memang cinta, kemana.